بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخواني في الدين عزكم الله. Kita selama bulan Ramadan membahas kitab Al-Adabul Mufrad dengan apa yang kita dapat dan apa yang tidak kita dapat, dengan barokah yang kita dapat dari ilmu peninggalan para ulama dan apa yang kita tidak dapat, yang nampaknya memang pembahasan tentang akhlak itu harus terus-menerus, terutama bagi talibul ilim, bersamaan dengan pembahasan tentang akidah. Sebab manhaj ahli sunnah wal jamaah itu tidak membedakan antara akidah dan akhlak, tentang afdholiyahnya dan keutamaannya. Maka dalam hal kedudukannya di akhirat, memang orang yang selamat dari syirik walaupun dengan berbagai kemaksiatan itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang tenggelam dalam syirik walaupun tidak terkena maksiat. Namun di dalam muamalah kehidupan sehari-hari, maka akidah dan akhlak itu sama-sama pentingnya dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Saya melihat kenyataan perjalanan dakwah salafiyah yang kelihatannya tarkiz atau penekanan kepada perkara akidah sedemikian rupa lebih kuat daripada tarkiz kepada perkara akhlak, sehingga akibatnya sangat disayangkan sisi akidah yang telah bagus dikotori oleh penampilan sisi akhlak yang ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka dengan pengalaman yang sudah kurang lebih sejak tahun 90 sampai sekarang 14 tahun yang lalu, harus ada perbaikan kondisi bahwa talibul ilim harus mempunyai kedua sisi tersebut dengan baik, sisi akidah dan sisi akhlak. Karena kenyataannya dalam sejarah ahli sunnah wal jamaah, kedua sisi itu sangat mendapatkan perhatian yang sama besarnya. Maka keliru kalau kita kenyataannya justru hanya mementingkan sisi akidah saja dan kurang perhatian pada sisi akhlak. Thullabul ilm harus terus menerus membekali diri dengan akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Dengan dasar itulah maka kita tambah agenda kita, yang setiap malam Ahad itu ada pelajaran akidah ba'dal Isya, ditambah ba'dal Maghrib sampai Isya pelajaran akhlak. Untuk pertama ini kita buka kitab Hilya Talibul Ilm karya Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid hafizahullah saddada khutahu. Mungkin kitab ini termasuk kitab yang paling tipis dalam membahas masalah akhlak thullabul ilm atau keharusan thalibul ilm. Kita baca mukaddimah beliau, al-mukaddimah. Alhamdulillahi wa ba'd. فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 هجرية. Aku mulai menuliskan kitab Hilyah ini pada tahun 1408 Hijriah. Sekarang 1425 Hijriah. Wal muslimuna walillahil hamd yu'ayishuna yaqdatan ilmiyatan. Dan kaum muslimin pada waktu tersebut, walillahil hamd, mereka mulai hidup menyaksikan kebangkitan ilmiah dalam memahami agamanya. Tatahallalu laha subuhatul wujuh, mulai bersinar-sinar dengan ilmu itu wajah-wajah yang berseri-seri. Wala tazalu tunashitu mutaqaddimatan ila taraqqi wan nutuji fi afidati syababil ummati majdaha wa damahal mujaddida lihayatiha. Dan terus menerus, tidak henti-hentinya upaya untuk membangkitkan semangat sebagai permulaan dari kemajuan dan kematangan kondisi. Terus-menerus, tidak henti-hentinya tumbuh di hatinya, di hati para pemuda umat ini, tumbuh semangat untuk kemuliaan umat ini, dan darah umat ini mengalir padanya semangat tajdid, pembaruan untuk kehidupannya. Idh naral kata ibas syababiyata tatra, di mana kita melihat kelompok-kelompok pemuda, mereka berduyun-duyun, yataqallabuna fi a'tafil ilmi, mereka berbolak-balik di kisaran ilmu, muthqalina bihimlihi ya'ulluna minhu wa yanhalun, mereka menerima amanah ilmiah tersebut, amanah ilmu itu. Ya'ulluna minhu, mereka mencapai ketinggian derajat daripada ilmu itu, dan mereka mengambil dari sumber ilmu-ilmu tersebut. Faladaihim minat tumuhi wal jami'iyati, sehingga mereka mempunyai cita-cita keilmuan dan mempunyai cita-cita pendidikan yang lebih tinggi lagi. Wal ittila'ul mudhishu wal ghawsi ala maknunatil masail, dan semangat untuk mengerti dengan semangat yang dahsyat, dan kemudian mengarungi berbagai masalah-masalah keilmuan. Ma yafrahu bihil muslimuna nasra, yang semuanya itu menggembirakan kaum muslimin sebagai pertolongan Allah. Fasubhana man yuhyi wa yumitu quluban, maka maha suci Allah yang menghidupkan dan mematikan hati. Lakin la budda li hadhihi nuwatil mubarakati minas saqi wa ta'ahudi fi masaratiha kafatan. Akan tetapi, kata beliau, haruslah untuk benih yang diberkahi ini, yang baru tumbuh ini, harus ada upaya untuk menyiraminya dan menjaganya, menjaga perjalanannya secara keseluruhan. Nashran lidhamanatil lati takuffu anhal athara wa ta'athura fi mathanit talabi wal amal, yang dalam bentuk penyebaran berbagai jaminan-jaminan yang menjamin pertumbuhan generasi ini dan kebangkitan mereka di dalam tengah-tengah upaya mereka untuk menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu itu. Min tamawujatin fikriyatin, harus ada penjagaan dan jaminan dari tamawujat fikriya, dari hempasan badai ombak pemikiran-pemikiran yang sesat. Wa aqadiyah, dan berbagai ombak akidah yang sesat. Wa sulukiyah, dan juga berbagai akhlak wa ta'ifiyah wa hizbiyah, dan pengelompokan serta hizbiyah, penggolongan. Harus ada penjagaan terhadap generasi yang baru tumbuh dengan semangat ilmu ini dari berbagai badai yang akan menghempas mereka. Wa qad ja'altu taw'a aydihim risalatan fit ta'alumi, dan aku sesungguhnya telah menulis dalam rangka untuk kepentingan mereka satu risalah, fit ta'alumi, dalam kitabku yaitu At-Ta'alum. Takshiful mudassina bainahum khasyata ayyurduhum, yang di situ aku membongkar upaya penyusupan di antara para pemuda yang dikhawatirkan akan merusakkan mereka, membuat mereka mundur ke belakang. Wa yudayyi'u 'alaihim amrahum, dan dikhawatirkan akan menelantarkan urusan mereka. Wa yub'athiru masiratahum fit talab, dan akan membuat mereka itu tercecer ke sana kemari di dalam upaya mereka menuntut ilmu. Fayastalluhum wahum la yash'urun, sehingga para penyusup itu, yastalluhum, akan menarik mereka dari kedudukan talibul ilm dalam keadaan mereka tidak merasa. Wal yauma, dan hari ini, akhuka yashuddu adudaka, saudaramu, yaitu beliau penulis ini, yashuddu adudaka, menguatkan lenganmu, wa ya'khudhu biyadika, dan mengambil tanganmu, faja'alu taw'a bananika risalatan, dan aku membikin dalam rangka untuk jari-jemarimu satu risalah, satu tulisan, tahmilus sifatal kasifah, yang di situ akan membawakan sifat yang terang gamblang, lihilyatika, untuk keindahanmu atau untuk perhiasanmu. Faha anadha aj'alu sinnal qalami alal qirtasi, dan inilah aku tuliskan kolamku atas kertas. Fatlu ma arqumu laka an'amallahu bika aina, maka silakan engkau baca apa yang aku goreskan, apa-apa yang Allah berikan nikmat kepadamu dan Allah jadikan engkau senang dengannya. Laqad tawaradat mujibatu syar'i, sungguh telah diriwayatkan keterangan tentang kewajiban-kewajiban syariah. Ala anna tahalli bimahasinil adab, yang kewajiban syariah itu menyatakan bahwa keharusan untuk menghiasi diri dengan adab sopan santun yang bagus, wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia, wal hadyil hasan, dan bimbingan yang baik, wasamtis saleh, dan penampilan yang baik. Simatu ahlil Islam, sebagai ciri khas orang Islam. Wa annal ilma wa huwa athmanu durratin fi tajis syar'il mutahhar, dan dikatakan oleh beliau bahwa ilmu itu, yaitu ilmu al-kitab wa sunnah, dan ilmu tersebut adalah merupakan mutiara yang paling mahal yang terdapat dalam mahkota syariah yang suci ini. La yasilu ilaihi illal mutahalli biadabi, orang tidak akan sampai kepada ilmu Alkitab wa sunnah tersebut kecuali bila dia menghiasi diri dengan adab sopan santun daripada ilmu tersebut. Al-mutakhalli an afatih, dan juga termasuk syarat supaya bisa sampai kepada ilmu tersebut ialah al-mutakhalli an afatih, dia harus mengosongkan dirinya dari kerusakan-kerusakan ilmu. Walihada anahal ulama bil bahthi wat tanbih, oleh karena inilah para ulama sangat perhatian kepada perkara akhlak ini dengan al bahth, membikin penelitian, wat tanbih, dan juga membikin peringatan-peringatan. Wafroduha bitta'livi. Dan para ulama menulis secara tersendiri dalam berbagai karangan. Contohnya seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau menulis dalam satu kitab khusus berjudul Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih. Nah, di situ satu jilid tebal. Nah, kalau cetakan sekarang dengan tahqiq dua jilid tebal, itu beliau membawakan riwayat-riwayat mulai dari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, keterangan para sahabat, keterangan para tabi'in, keterangan para tabi'in tabi'in, dan para ulama tentang bagaimana akhlak orang yang menuntut ilmu agama ini. Imma ala wajhil umumi likafatil ulum. Dalam tulisan-tulisan itu kadang-kadang dalam bentuk yang umum, yaitu untuk segenap ilmu, yaitu segala ilmu, baik ilmu syariah maupun ilmu yang lainnya. Au ala wajhil khususi, atau dalam bentuk yang khusus. Ka'ada bihamalatil Qur'anil Karim. Ditulis oleh para ulama, adab sopan santun orang yang menghafal Qur'an. Itu ada kitab khusus. Dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Wa adabil muhaddith. Ditulis khusus bagaimana ahli hadis atau orang yang menuntut ilmu hadis itu adab sopan santunnya. Itu ditulis khusus. Antara lain oleh Al-Khatib Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Wa adabil mufti wal mustafti. Adab seorang mufti, seorang yang berfatwa tentang agama, dan adab mustafti, orang yang minta fatwa. Ditulis khusus dalam perkara ini oleh Al-Imam Ibnu Salah dalam satu jilid khusus. Wa adabul qadhi, adab seorang qadhi, fiqhul qadha istilahnya. Wa adabul muhtasib, dan adab orang yang ingin beribadah dan memperbanyak ibadah, beramal saleh. Wahakadha, dan banyak lagi kitab-kitab itu. Itu menunjukkan betapa para ulama perhatian tentang akhlak sopan santun seorang yang menuntut ilmu. Wasya'nu huna fil adabil amati, dan urusannya di sini atau yang ditulis di dalam kitab Hilyah ini ialah tentang adab secara umum liman yasluku tariqat ta'allumi syar'i, yang membahas tentang bagaimana mereka yang menuntut jalan menuntut ilmu syar'i secara umum. Ya, kalau tadi kitab-kitab yang disinggung tadi ialah adab orang yang menuntut ilmu Al-Quran sendiri pembahasannya. Adab orang yang menuntut ilmu hadis sendiri pembahasannya. Kalau yang sekarang dibahas di dalam kitab yang akan kita baca ini berkenaan secara umum, yaitu adab bagi mereka yang menuntut ilmu syariah ini secara umum. Ilmu Al-Kitab wa Sunnah ini. Wa qad kana al-ulama as-sabiquna, dan sungguh para ulama terdahulu, yulaqqinuna at-tullab fi hilaqil ilmi, adab at-talab. Wa qad kana al-ulama as-sabiquna qinkan, yakni mengimlakkan, menyampaikan kepada murid-muridnya untuk ditulis, ya, dalam halaqah-halaqah ilmu, adab talab, adab sopan santun orang yang menuntut ilmu. Wa adraktu khabara akhiril iqdi fi dhalika fi ba'di halaqatil ilmi fil masjid an-nabawi asy-syarif, dan aku masih sempat menangi berita tentang berita tentang halaqah pertama, halaqah yang dilakukan di sebagian halaqah ilmu di Masjid Nabawi Asy-Syarif, yaitu di Madinah. Idh kana ba'dul mudarrisina fihi, di mana sebagian guru-guru yang mengajar di Masjid Nabawi itu, yudarrisuna thullabahu, mereka mengajarkan para murid-muridnya kitab az-zanju, kitab az-zarnuji, kitab karya az-zarnuji yang meninggal dunia pada tahun 593 Hijriah rahimahullah ta'ala, al-musamma yang judulnya ta'limul muta'allim tariqatul ta'allum, judulnya demikian. Kitab ini masih diajarkan di Masjid Nabawi, kata beliau, oleh sebagian guru-guru yang mengajar di sana. Fa'asa an yasila ahlul ilmi hadzal hablal wathiqal hadi li aqwami tariq. Semoga terus-menerus para ulama menyambung tali yang kokoh ini, tali bimbingan yang kokoh ini, untuk mencapai jalan yang paling bagus, paling lurus. Fayudraju tadrisu hadhil madati fi fawatihi durusil masajid, sehingga yudraj secara bertahap diajarkan pelajaran tentang akhlak ini di pembukaan pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid-masjid. Wa fi madati dirasatin nidhamiyah, dan juga semoga pelajaran akhlak ini dipentingkan dalam pelajaran sekolah-sekolah resmi. Wa arju ayyakuna hadha taqyidu fatihata khairin fit tanbihi ala ihya'i hadhil maddati alladhi tuhadzibu taliba. Dan aku berharap kiranya tulisan yang aku beberkan di sini akan membuka, akan menjadi pembukaan yang baik dalam peringatan tentang upaya menghidupkan materi pembahasan tentang akhlak ini, yang dengan pembahasan ilmu masalah akhlak ini akan tuhadzibu talib, akan membimbing orang yang menuntut ilmu agama ini, membimbing akhlaknya. Wa tasluku bihil jaddata fi adabit talabi wa hamlil ilmi, dan dengan itu pula akan bisa menempuh dengan sungguh-sungguh dalam hal adab sopan santun dalam menuntut ilmu dan mengemban ilmu. Wa adabahu ma'a nafsih, dan mendidik dirinya wa ma'a mudarrisi, dan juga mendidik dirinya beserta guru-gurunya, wa darsi, dan pelajarannya, wa zamili, dan temannya, wa kitabi, dan kitab, bagaimana bersikap kepada kitabnya, wa thamarati ilmi, dan buah daripada ilmu tersebut, wa hakadha fi marahili hayati, demikian terus seterusnya dalam tahapan-tahapan kehidupannya. Fa ilaika hilyatan tahwi majmu'ata adabin. Maka di sini kami sampaikan kepadamu hilya, mutiara atau hiasan yang mengandungi sekelompok adab sopan santun, nawaqidhuha majmu'atu afatin, dan juga mengandungi keterangan berbagai perkara yang menggugurkan keindahan akhlak itu, yang di situ terdapat sekelompok perkara-perkara yang merusak daripada akhlak ilmu tersebut atau akhlak talibul ilm itu. Fa idza fata adabun minha, maka kalau sampai hilang salah satu daripada akhlak talibul ilm daripadanya, iqtarafal mufarritu afatan min afatih, maka akan tenggelamlah orang-orang yang melampaui batas itu dalam kerusakan daripada kerusakan-kerusakan ilmu. Fa muqillun wa mustakthirun, sehingga ada kelompok yang muqil dan ada kelompok yang mustakthir, yang menganggap sedikit dan yang menganggap banyak. Wa kama anna hadhihi al-adab darajatun sadi'atun ila sunnati fal wujub, maka demikian pula adab yang dibawakan di sini ada beberapa derajat yang naik di ke atas, yaitu kepada sunnah, maka adab yang dibawakan di sini adalah perkara-perkara yang wajib. Fa nawaqidhuha darakatun habithah ilal karahati fattahrim. Adapun yang menggugurkan, merusakkan akhlak yang ada pada thullabul ilm itu adalah darakat, tangga menurun, menurun sampai kepada al karaha, sesuatu yang dibenci, dan itu adalah haram. Wa minha ma yushmilu umum al-khalqi min kulli mukallafin, dan termasuk pembahasan daripadanya meliputi segenap makhluk, akhlak terhadap segenap makhluk pada setiap mukallaf, orang yang telah mencapai usia mukallaf. Wa minha ma yakhtassu bihi talibul ilm, dan termasuk dari pembahasan yang ada padanya akhlak yang khusus bagi talibul ilm, orang yang menuntut ilmu agama ini. Wa minha ma yudraku bidarurati syar'i, termasuk di situ menyangkut perkara yang berkaitan dengan keharusan-keharusan syariah. Wa minha ma yu'rafu bitab'i, termasuk juga daripadanya akhlak yang bisa dinilai dengan tabiat, tabiat manusia. Wa yadullu alaihi umum asy-syar'i, dan ditunjukkan semua itu oleh ketentuan-ketentuan yang umum daripada syariah. Minal hamli ala mahasinil adabi wa makarimil akhlaqi, yaitu keharusan untuk membekali diri dengan adab sopan santun yang baik dan akhlak yang mulia. Walam a'in al istifa, dan aku tidaklah mengaku bahwa aku telah mencukupi segala-galanya dalam tulisan ini. lakin siyaqataha tajri ala sabili dharbil mithal. Tetapi pembahasan yang aku bawakan di sini adalah sebagai permisalan-permisalan qasidat dalalah alal muhimmat, yang dengan tujuan sekedar untuk menunjukkan betapa pentingnya perkara-perkara ini. Fa idza wafaqat nafsan salihatan laha, maka apabila jiwa itu mencocoki pembahasan tersebut, tanawalat hadzal qalil fakatsarathu, maka dia akan mengambil sedikit suguhan ini dan dia akan memperbanyaknya dari tempat lain. Wa hadzal mujmal fa fassalathu, dan juga mengambil yang pembahasan yang masih global di kitab ini dan dia akan mencari rinciannya. Wa man akhadha biha intafa'a wa nafa'a, dan barang siapa yang mengambilnya, dia mengambil manfaat dan mendapatkan manfaat dan memberi manfaat. Wahia bidauriha ma'khudhatun min adabin man barakallahu fi ilmihim, yaitu di mana peranannya nanti akan diambil dari adab sopan santun orang yang Allah telah berkahi ilmu mereka. Wasaru a'immatan yuhtada bihim, yaitu orang-orang yang menjadi imam yang diikuti atau menjadi panutan bagi kaum muslimin. Jama'anallahu bihim fi jannatihi, amin. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka para imam itu di surganya, amin. Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu. Iya, kita malam ini membahas tentang muqaddimah. Betapa pentingnya pembahasan tentang akhlak talibul ilim. Dan betapa pentingnya pembahasan tentang apa itu? Perkara-perkara yang merusakkan akhlak talibul ilim atau merusakkan keindahan ilmu atau mutiara-mutiara ilmu tersebut. Insyaallah dalam pembahasan yang akan datang kita masuk kepada bagian pertama dari pembahasan kitab ini. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.